Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada kita semua untuk bisa melanjutkan kajian pada kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Imam Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang mana kita masih pada pembahasan tentang Maja'a fil Kuhani wa Nahwim, tentang bab tentang para dukun dan yang semisal dengan mereka. Telah kita jelaskan atau kita sampaikan hadith-hadith, beberapa hadith yang terkait dengan hukum mendatangi dukun, yang mana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW apabila dia mendatangi dukun dan bertanya kepadanya dan membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dengan nama Ar-Rafan, sama saja. Nama tidak membedakan hukum. Selama perbuatan atau kegiatan yang dia lakukan sama, maka dia tetap dikategorikan sebagai Al-Kahin. Entah nama apa yang dipakai. Dalam bahasa kita dikatakan sebagai orang pintar, paranormal, atau bahkan dengan sebutan kiai, tuan guru, atau selainnya. Sama saja, selama perbuatan atau amalan yang dia lakukan, barakallahu fikum, maka dia dikategorikan sebagai arrafan atau kahinan. Dan Nabi SAW pun juga menyebutkan beberapa nama, diantaranya adalah man ata arrafan au kahinan, barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin. Nah, tidak membedakan hukum selama perbuatan atau kegiatan yang dia lakukan, kekufuran yang dia bawakan, barakallahu fikum, maka setiap orang yang mendatangi mereka dan membenarkan apa yang mereka ucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, wa li Abi Ya'la bi sanadin jayyid an Ibnu Mas'udin mithlihi mauqufan. Dari Abi Ya'la dengan sanad yang baik, dari Abdullah bin Mas'ud dengan sanad yang semisal dengannya, dengan sanad yang mauquf. Wa an Imran bin Husain marfu'an, dan dari Imran bin Husain dengan sanad yang marfu', yakni sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man tatayyara au tutayyira lahu au takahana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu. وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ sallallahu alaihi wasallam. Dari Imran bin Husain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah bagian dari kami orang-orang yang melakukan tiarah, melakukan perbuatan tiarah, melepas burung untuk melihat nasib atau mengundi nasib, baik menggunakan burung ataupun dengan benda-benda tertentu. Dia melakukan tiarah, tasya'um, ketika ingin bekerja, keluar dari rumah dia melihat ada kucing tertabrak, berarti hari ini adalah hari sial. Dia menyandarkan kesialan dan keberhasilan dia dengan kejadian-kejadian tertentu yang dia lihat, yang mana pada hakikatnya sebenarnya tidak ada kaitannya. Ini adalah at-tiyarah. Ini adalah at-tiyarah. Orang-orang yang melakukan at-tiyarah sungguh na'am memiliki sifat tawakal yang sangat rendah kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kalian beriman. Tidak ada kaitan antara rezeki yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan kejadian-kejadian tertentu yang pada hakikatnya tidak ada kaitannya sebenarnya. Au tutayyiru lahu, atau dia memintakan untuk supaya dilakukan perbuatan tiarah untuknya. Kalau tadi yang pertama dia sendiri yang melakukan tiarah dengan mengundi. Nah, dia mengundi nasib dengan baik itu dengan anak panah atau dengan melepas burung. Kalau ke kanan ini berarti baik, kalau ke kiri terbangnya berarti ini sial. Nah, baik hal ini dia lakukan sendiri atau dia meminta orang lain untuk melakukan perbuatan tiarah untuknya, orang lain yang melepas burung untuk mengundi nasibnya. Nah, autakahana autukuhina lahu, atau dia melakukan praktek dukun, atau dia mendatangi tukang dukun supaya dipraktekkan perbuatan dukun tersebut kepadanya. Au sahara au suhira lahu, atau dia melakukan perbuatan sihir, atau dia meminta kepada orang lain untuk dilakukan perbuatan sihir demi kemaslahatannya. Nah, barakallahu fikum. Wa man ata kahinan, dan orang-orang seperti ini melakukan tiarah untuk dirinya, dia langsung yang melakukannya atau melalui tangan orang lain, atau dia sendiri yang melakukan praktek dukun, atau na'am melalui tangan orang lain, atau melakukan perbuatan sihir, atau dia melakukan perbuatan sihir melalui tangan orang lain, maka orang-orang tersebut bukan bagian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul, barang siapa yang mendatangi dukun dan dia membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun tersebut, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu kafir terhadap Al-Qur'an? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara ghaib dari orang-orang, dari makhluk-makhluk yang berada di langit dan bumi. Tidak ada dari mereka seorang pun yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia mengatakan ada seseorang selain Allah yang paham dan mengerti perkara ghaib, maka dia telah kufur terhadap ayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah kufur terhadap ayat atau satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Dan ketahuilah, kufur kepada satu ayat dari Al-Quran merupakan kufur kepada seluruh dari ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat saja yang kita ingkari dari Al-Quran sama saja dengan kita mengingkari seluruh dari Al-Quran, karena Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk membenarkan dan mempercayai dan mengimani apa saja yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian sudah beberapa hadis yang kita sebutkan terkait dengan orang-orang yang mendatangi dukun tersebut, dikatakan bahwa dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Naam, kalimat bima unzila Muhammad, dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dzakara ahlus sunnati anna kalimata wasfin fiha al-Qur'an bi annahu munazzalun aw unzila min Allah fahiya dalatun ala uluwillahi subhanahu wa ta'ala bidhatihi wa ala anna al-Qur'ana kalamullah li anna nuzula yakunu min a'la wal kalamu la yakunu illa min mutakallimin bihi. Ulama ahlus sunnati wal jamaah menyebutkan bahwa setiap penyifatan yang disebutkan tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran tersebut munazzal, diturunkan, atau Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Banyak sekali lafad-lafad hadith nam atau ayat dengan lafad at-tanzil, unzila atau anzala, tanzilul kitabila raiba fihi min rabbil alamin. Naam. Dan ayat-ayat yang lainnya. Begitu juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran diturunkan oleh Allah. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kurang lebih maknanya seperti itu, atau lafadznya demikian, baik di dalam Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah bahwasanya ternyata pada lafad-lafad seperti ini ada sebuah pelajaran penting, yaitu menunjukkan bahwasanya nam ala uluwillah, ini sebagai dalil tentang uluwullah. Maksudnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dengan zatnya, bukan sifat-sifatnya saja yang tinggi, akan tetapi zat Allah subhanahu wa ta'ala juga tinggi. Tinggi, nam, di atas makhluk-makhluknya. Dari hadith Abdullah bin Mas'ud disebutkan, bainas sama'id dunya, nam, antara bumi dengan langit dunia ini, kata Abdullah bin Mas'ud, khamsumi'ati amin, ada 500 tahun perjalanan jaraknya. Wa baina kulli sama'in 500 amin, antara setiap langit dengan langit berikutnya jaraknya itu adalah 500 tahun perjalanan. Wa baina sama'is sabi'ah wal kursi, antara langit ketujuh dengan kursi Allah subhanahu wa ta'ala, naam, barakallahu fikum, adalah 500 tahun perjalanan. Wa bainal kursi wal ma, antara kursi dengan air yang berada di atas kursi Allah subhanahu wa ta'ala, naam, kursi Allah ini adalah maudi'ul qadaman, adalah tempat berpijaknya kedua kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Antara kursi dengan air yang berada di atasnya adalah 500 amin, 500 tahun jaraknya, 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Berarti jauh sekali, tidak terhingga. Naam, mungkin tidak ada dari Bani Adam yang sanggup untuk menghitung jaraknya. Wal arsyu fawqal ma, kemudian arsy Allah berada di atas air tersebut. Wallahu fawqal arsy, dan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya. Nah, banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang uluwullah. tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala, sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Al-Wasithiyah, wa'lam anna unu'u wallahi azza wa jal yanqasimu ila qismaini, bahwasanya ketahuilah bahwasanya uluwullah, tingginya Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Uluwan uluwun ma'nawi wa uluwun dzati. Tinggi dari sisi makna, maksudnya sifat Allah itu maha tinggi. Naam. Wa uluwun dzati, dan juga zat Allah Subhanahu wa taala itu tinggi. Naam. Zat Allah itu tinggi, banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas arasy-Nya. Bukan di mana-mana, bukan di samping, bukan di kiri, bukan di kanan, atau apalagi di bawah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy, di atas langit. Dan ini adalah fitrah manusia. Nah, fitrah manusia. Mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya Allah itu berada di mana-mana, naam, pasti ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan melihat ke arah langit. Ketika dia berdoa pun juga menengadahkan tangannya ke atas langit. Nah, karena memang sudah dasarnya fitrah manusia sudah membenarkan dan mempercayai dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, arsy. Sehingga oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nam bertanya kepada seorang jariyah, seorang budak wanita, nam, yang mana seorang jariyah budak wanita ini adalah yang namanya budak, dia itu terikat dengan majikannya, apalagi dia wanita, tidak pernah belajar, dan keumuman dari mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengerti dan tidak paham dengan syariat. Kemudian ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ainallah?" Di mana Allah Subhanahu wa taala? Dia menjawab, "Qalat fis sama." Di atas langit. Dia menjawab dengan fitrahnya. Bahkan Nabi mengatakan di akhirnya, "I'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak ini karena dia adalah seorang yang beriman. Naam. Luar biasa. Keyakinan seperti ini bukan keyakinan yang sepele. Naam. Keyakinan yang sepele bukan. Ini adalah keyakinan yang sangat penting. Sangat penting. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum mengatakan tentang seorang budak wanita bahwa dia adalah seorang yang beriman dengan pertanyaan seperti ini. I'tika, dengan intihan seperti ini. Aina Allah, di mana Allah? Dia menjawab fis sama, di langit. Dia menjawab dengan fitrahnya yang masih benar dan masih bersih. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada pemilik dari budak tersebut untuk memerdekakannya. Nah, bayangkan. Begitu pula ketika Imam Al-Albani rahimahullah ditanya kepada orang-orang yang akan melakukan pergerakan, naam, Nabi Al-Imam Al-Albani ingin melihat bagaimana, melihat perbandingan kekuatan akidah mereka sebelum kekuatan fisik dan persenjataan mereka. Al-Imam Al-Albani rahimahullah bertanya kepada pemimpin-pemimpin mereka, ada berapa di antara kalian yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit? Mereka, dia menjawab, tidak semua. Nah, hanya sebagian dari mereka yang meyakini hal demikian. Maka Al-Imam Al-Albani rahimahullah menasehatkan kepada mereka untuk bersabar. Bersabar dan membenahi akidah dan keyakinan mereka. InsyaAllah dengan pembenahan akidah dan keyakinan ini, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kemenangan kepada mereka. Nah, keyakinan uluwullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah maha tinggi, baik secara makna atau zatnya, adalah keyakinan ahlus sunnah yang sangat penting. Ketika seseorang tersesat dalam permasalahan ini, dia mengatakan Allah itu berada di mana-mana. Banyak sekali kemungkaran di balik keyakinan ini. Dan yang paling besar kemungkaran dari itu semua adalah keyakinan akidah al-hululiyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersemayam pada setiap hamba dan makhluknya. Nah, sampai-sampai ada seorang yang ekstrim dari kalangan mereka, nah, sampai-sampai dia mengatakan mal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Babi dan anjing itu tidaklah melainkan adalah Tuhan kita. Tidaklah babi dan anjing itu melainkan adalah Tuhan kita. Wa mallahu illa huwa abidun fi kanisati. Tidaklah Allah itu melainkan dia adalah seorang yang beribadah di dalam gerejanya. Nah, sampai segitunya ucapannya, ucapan yang penuh dengan makna kuhur. Barakallahu fikum. Setiap orang yang meyakini ucapan ini, maka dia telah kafir dengan kekafiran yang sangat nyata. Barakallahu fikum. Sampai-sampai dia mengatakan bahwasanya nam di dalam babi dan di dalam anjing itu bersemayam Allah, dan bahkan Allah juga bersemayam di dalam seorang pendeta yang sedang beribadah di dalam gerejanya. Wal'iyadzubillah. Nam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna درسنا في هذا الصباح وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.